Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bermuajahah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca dan yang sudah kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Pak Sumaryanto. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kadza qalu ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة ولفظة أكبر فصل نذر. Sampai situ ya bacaan kita ya. Ini kita masih membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Nah, sebelumnya disebutkan orang kalau rubah urutannya akbar Allah itu tidak sah. Enggak sah takbirnya karena tidak masuk dalam kategori takbir. Berbeda kalau orang balik assalamualaikum. Assalamualaikum dibalik jadi alaikumsalam, salatnya tetap sah. Salamnya boleh, salatnya tetap sah. Karena itu masih dikatakan sebagai salam. Kadza qalu, begitu juga al ulama ashab, ashabul wujuh asy-Syafi'iyah mengatakan, walau hasala bainal ismil karimi, kalau terjadi, walau hasal, kalau terjadi, bainal ismil karimi walafzati akbar, antara ismul karim, maksudnya lafzul jalalah, Allah, dan kalimat akbar, faslun, itu terjadi pemisah. Ada pemisah, ada kalimat yang memisahkan. Nuzir, maka dilihat. Kalimat pemisahnya dilihat. In qalla, kalau pemisahnya itu sedikit, lam yadur, tidak ada masalah. Artinya tidak bermasalah, dia tetap sah, takbirnya juga enggak ada masalah, tetap sah. In qalla, kalau pemisahnya sedikit. Kama law qala, sebagaimana orang mengatakan, sebagaimana kalau ada orang mengatakan, Allahul Jalilul Akbar. Allahul Jalilul Akbar, Allah yang maha jalil, maha tinggi, akbar, dia juga maha besar. Jadi al-jalil itu jadi faslun, jadi pemisah antara Allah dan akbar. Tapi al-jalilu itu pemisahnya pendek, dikit, jadi enggak ada masalah. Salatnya tetap sah. In qalla, kalau sedikit, lam yadur, tidak bermasalah. Kama law qala Allahul jalilu akbar. Wa in dhala al-faslu, kalau pemisahnya itu panjang. Waalaikumsalam Pak Jagad, Sotafid, Sotulkifli. Intal al-faslu, kalau pemisahnya itu panjang. Kama law qala Allahu, kama law qala, sebagaimana orang mengatakan, Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddusul akbar. Wah, panjang dia. Allah alladzi, jadi pemisahnya la ilaha, alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, panjang. Lam yujzi qad'an, itu tidak sah, sama sekali enggak sah. Qad'an secara qad'i artinya tidak lagi diperdebatkan, ini sudah pasti enggak sah karena panjang, pemisahnya terlalu panjang. Li khurujihi an ismi takbir, karena sudah keluar dari rangkaian tadi, Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddus akbar, itu sudah tidak lagi disebut sebagai takbir. Jadi sudah terlalu panjang itu. Yaitu jadi apa namanya, jadi prase, jadi kalimat puji-pujian, bukan lagi takbir. Wa minha, dan juga di antara syarat-syaratnya takbiratul ihram, al ayyahsula apa al layyahsula? Fif, kitab ente ada la'nya enggak? Wa minha an yahsula bainal ismil karimi. Ini di teks an ini enggak ada la'nya, tapi beberapa teks ada la'nya. Ala. Di sini enggak ada la'nya. Wa minha ay yahsula bainal ismil karimi wa lafdzatu akbar waqfa. Jadi maksudnya kalau ditambahin la, ya benar begitu. Tapi kalaupun tidak ada la, maksudnya ke belakang yang tadi. Dan juga di antara yang membuat takbirnya enggak sah gitu. Takbirnya enggak sah, ayyahsul. Yaitu terjadi antara kalimat Allah, lafzul jalalah, dengan lafad akbar, waqfah, berhenti. Atau kita pertambahin la. Adla, kita pertambahin la aja ya. Soalnya banyakkan la, aneh doang yang enggak ada la. Wa minha adla yahsuda bainal ismil karimi waladzati akbar waqfah. Dan juga syarat di antara syarat-syarat takbiratul ihram, alla yahsul, dia tidak boleh ada antara ism Allah, antara lafzul jalalah Allah, walafzatu akbar, dan juga lafad akbar, waqfah, tidak boleh terjadi waqfah, berhenti. Jadi enggak boleh ada jeda. Allah diberhenti. Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Gunawan. Pak Gunawan dari Bandung. Jadi enggak boleh berhenti, harus nyambung. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah berhenti diam. Totonya imam tidur. Pasti ngantuk dia. Wa minha alla yazida, dan juga di antara syarat-syarat takbiratul ihram, alla yazida ma yukhillu bil ma'na. بأن يمد الحمزة من الله لأنه يخرج به إلى الاستفهام ومنها. Dan di antara syaratnya juga adalah yazida, tidak boleh ada tambahan, dia tidak boleh menambah ma yukhillu bil makna, tambahan yang justru merusak makna Allahu Akbar. Ma yukhil itu yang merusak, bil makna, makna takbiratul ihram. Bi ayya mudda alhamzata min Allah, seperti dia memanjangkan hamzah daripada lafaz Allah gitu. Jadi a-nya panjang. Allah. Li'annahu, karena panjang mat yang tadi, mat hamzahnya dipanjangin mat yang tadi, yakhruj bihi ilal istifham, itu membuat Allah menjadi istifham. Istifham itu jadi pertanyaan. Ada pertanyaan itu salah satu dengan hamzah. Kalau dalam bahasa normalnya hal, apakah. Hal atau apakah itu juga bisa diganti dengan hamzah yang mamdudah. Hamzah yang dipanjangkan dua harokat. Bukan hamzah mamdudah. Hamzah yang satu harokat. Cuman kalau dia ketemu alif lam, hamzahnya jadi panjang. Allahu Akbar. Itu yakhruju bihi ilal istifham. Itu enggak benar, makanya enggak boleh. Itu jadi istifham. Jadi apa namanya, istifham itu jadi pertanyaan. Kalau A-nya panjang itu jadi pertanyaan. Apakah Allah Akbar, Maha Besar? Itu kan salah. Au bi ayyu syabbi'a harakatal ba'i. Atau dia mentashbi'kan harakatal ba'. Tashbi' itu ngegemukin harakat ba'. Fi akbar, dalam kalimat, dalam lafad akbar, fayabqa akbar, maka jadinya akbar, Allahu akbar, panjang. Wahuwa ismun lil haidi, akbar itu nama untuk wanita haid. Nah, itu artinya jadi salah, Allah haid. Wah, gak bagus. Cuman kan karena orang gak ngerti, salah pun jadi gak ada masalah. Allahu Akbar. Gitu. Orang gak ngerti itu Akbar. Akbar itu adalah nama daripada perempuan haid. Aw yazida fi isba'il ha'i fatatawalladu wawun. Fatatawalladu wawun. Sawa'un kanat sakinatan au mutaharrika. Atau dia tambahin yazidu fi isba'il ha'i. dia namahin dalam isba. Isba itu bahasa Indonesianya ngenyangin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isba itu mengenyangkan. Dia menambah untuk mengenyangkan huruf ha. Allah haknya dipanjang, dikenyangin. Bagaimana mengenyangkinnya? Dia tambahin fatatawallad, kemudian muncullah lahir huruf waw fatatawallad wawun, kemudian muncullah huruf waw sawaun kanat sakinah, baik itu huruf wawnya sakinah Allahu au mutaharrikah atau dia berharokat Allahu akbar, nah, gitu. Itu juga enggak boleh. Wallahu, itu enggak boleh. Allahu akbar, itu juga sama enggak boleh. Wa minha, dan juga di antara syarat-syarat takbiratul ihram, ay ya'tiya bit takbir bi kamaliha wa huwa muntasibun. Dan juga yang merupakan syarat takbiratul ihram, ay ya'tiya bit takbirah, dia ngucapin takbir Allahu akbar bikamaliha secara sempurna, maksudnya dari Allah sampai akbar, muntasibun wa huwa muntasibun, dan dia dalam keadaan tegak berdiri. Jadi enggak boleh setengahnya lagi ruku, enggak boleh. Jadi harus semuanya berdiri, dia mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar, semuanya dalam keadaan tegak berdiri. Falau ata bi ba'diha wa huwa fil hawi, kalau seandainya dia takbir Allahu akbar bi ba'diha setengahnya atau sebahagiannya, wahuwa fil hawi, dalam keadaan dia mau ruku, seperti orang yang ketinggalan imam, imam udah ruku di depan, dia datang biar dapat ruku, Allahu akbar, gitu. Imam udah ruku nih, dia mau dapat ruku, dia datang, Allah, gitu. Yang pas berdiri cuman A-nya doang. Itu udah ruku. Allahu akbar. Itu enggak boleh. Syarat takbiratul ihramnya enggak sah. Kalau syarat takbiratul ihramnya enggak sah, ya salatnya enggak sah juga. Wa qad wasala ila haddi aqalli ruku'i falatan akidu fardhan. Wa qad wasala, dan hawi, al-hawi, keinginan untuk rukunya itu wasal, sudah sampai ila haddi aqalli ruku', sampai batas minimal ruku. Batas minimal ruku itu yang penting nunduk. Yang penting nunduk. Tangannya sampai ke lutut. Yang penting nunduk itu udah batasan standar minimal ruku. Kan gitu. Ruku yang sempurna tangannya nyampe lutut. Badannya lurus. Pantat sama pala satu level, satu jajar gitu. Falatan akidu fardun, maka sholat fardunya enggak sah. Kalau sholat fardu jadi enggak sah, tapi kalau sholat sunnah mungkin boleh. Wahal tan akidu naflan, apakah kalau sholat sunnah jadinya sah? Jadi kalau takbirnya sambil mau ruku, gitu, dia cuman Allah, gitu. Jadi Allahu Akbar tidak dalam keadaan berdiri, tapi sebahagian ada pada bagian dia mau ruku. Itu enggak sah kalau sholat fardu. Wahal tan'akidu naflan, apakah sah boleh terjadi kalau itu sholat sunnah? Al-asahu, yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, in kana jahilan, kalau dia orang yang enggak ngerti, in aqadat, salat sunnahnya sah. Wa illa, tapi kalau enggak, artinya kalau dia termasuk orang yang paham, sudah belajar kifayatul akhyar, bab takbiratul ihram, kayak gini, fala, maka enggak sah sholatnya, gitu. Imam Ahmad Pahala Tangerang mengaji. Wah, saya kalau lihat kalimat Tangerang ngaji, Bandung mengaji, kalau Bandung hadir gitu ya, gak apa-apa. Cuman gak apa-apa. Cuman kayaknya setanggarang pada ngaji kifayatul akhir gitu. Padahal yang ngaji kita-kita doang gitu. Sebandung hadir, padahal yang hadir kita-kita doang. Mana tadi gitu. Kan lihat ya di mana-mana begitu ya. Apa kalau baca tuh jadi pengen ini, lucu aja gitu. Wa hadza yaqa'u katsiran. Nah, itu ya. Wa minha ayyanwi biha takbiratul ihram, wa minha, dan di antara juga syarat takbiratul ihram, ayyanwiya biha takbiratul iftitah. Ketika dia takbiratul ihram, dia harus berniat takbirnya itu takbir iftitah, takbir pembuka salat. Wa hadza yaqa'u katsiran, ini terjadi banyak sekali, fi man adrakal imam, bagi orang-orang yang mendapati imam rokian, imamnya lagi ruku. Nah wahu falau, maksudnya ruku atau sejenisnya, falau nawa biha takbiratul ihram, kalau seandainya dia niat takbiratul ihram wa ruku. Jadi maksudnya gini, imamnya ruku, datang, kita datang. Nah, biasanya orang langsung ruku kan, boleh, boleh, gak ada masalah. Jadi dia langsung ruku boleh. Cuman takbirnya itu syaratnya pertama dia harus tegak berdiri, dan takbir itu niatnya buat takbiratul ihram, buat takbir iftitah. Jangan takbir ruku begitu. Karena yang wajib yang ruku itu takbiratul ihram, takbir ruku atau takbir yang intikal kesuku ruku itu bukan kewajiban. Jadi ketika dia Allahu Akbar, kemudian ruku. Nah, tanya tuh, itu tadi takbir niatnya buat takbir ruku apa buat takbiratul ihram? Gitu. Dan itu gak boleh. Jadi kan syaratnya dia harus berdiri, dan takbirnya itu harus takbir ihram, takbir iftitah, takbir pembuka sholat, bukan takbir mau ruku gitu. Fa'in walauna falauna wabiha, kalau ada, kalau dia niat biha dengan takbir itu takbiratul ihram mau ruku, kalau dia niat takbir itu dua sekalian, dua takbiratul ihram mau ruku dan juga takbiratul ruku. Jadi ketika Allahu Akbar ditanya, lu tadi Allahu Akbar niatnya buat takbir apa? Ya dua-duanya, buat takbiratul ihram, buat ruku juga. Nah itu. Lam tan'akid sholatuhu fardun. Nah, tidak sah sholatnya secara, secara fardu. Enggak boleh, enggak sah sholatnya. Wala naflan, dan juga sholat nafl juga enggak sah. Fardunya enggak sah, sholat sunnah juga enggak sah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, li tashrik, karena ada tashrik. Ada penggabungan dua ibadah dalam satu pekerjaan. Kerjaannya cuma satu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini cuma buat satu doang, yaitu takbiratul ihram. Dan gak bisa dua-duanya. Kenapa? Karena beda hukum. Takbiratul ihram itu fardu, rukun. Takbiratul intiqal, takbirnya ruku itu hukumnya sunnah. Maka gak bisa dibarengin. Jadi ketika dia datang imam ruku, takbirnya itu diniatkan untuk takbir iftitah, untuk takbiratul ihram, bukan takbir ruku. Nah, ini kan benar ya. Kita imam taqidin ahli sini, ya kau kasirin, banyak terjadi nih. Orang ketika imam ruku datang takbir, takbirnya bukan niat takbiratul ihram, tapi pengen ada iltibas. Ada semacam iltibas bagi dia, takbirnya tuh sekalian buat ruku. Nah, padahal jangan niatin gitu, niatnya buat takbiratul ihram aja. Ruku enggak takbir tetap sah begitu. Enggak boleh tuh ya. Jadi takbir diniatin sekalian, takbiratul ihram sekalian ruku, enggak sah. Li tasyrik, karena ada gabungan. Tasyrik ibadataini, menggabungkan dua ibadah yang mukhtalifil ahkam, berbeda hukumnya. Fardu hukumnya sunnah, itu enggak bisa. Walau lam yanwi takbiratul ihrami, kalau dia tidak berniat takbiratul ihram, wala takbiratul ruku, dan dia juga enggak takbir ruku. Jadi ditanya, lu niat apaan tadi takbir? Buat apaan? Buat takbiratul ihram apa buat ruku? Enggak takbiratul ihram, enggak ruku juga. Ya takbir aja pokoknya gitu. Dia tidak berniat sama sekali, dia mutlakan begitu saja. Bal atlak, akan tetapi dia mutlakan begitu saja. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, alladhi nassa alaihi Syafi'i, yang dinaskan atau dituliskan atau direspondensi, pernah ditanya ke Imam Syafi'i, wa qata'a bihi jumhurul ashab, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ashabil wujuh, la tan'akidu sholatuh, sholatnya tidak sah. Jadi niat sekalian takbiratul ihram dengan ruku juga enggak sah. Kalau enggak ada niat sama sekali, mentakbir takbir doang itu juga sama tidak sah. Li'annahu lam yaqsid takbiratul ihram, karena dia tidak berniat di dalam takbir tersebut, dia tidak berniat takbiratul ihram. Padahal yang fardu, yang wajib itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Dalam kaidahnya, standarnya kalau rukun itu hilang, maka sholatnya enggak sah. Dia takbir kagak niatin itu sebagai takbiratul ihram, yang enggak sah. Gitu. itu tidak sah. Waqila, akan tetapi dikatakan qila, dikatakan ada pendapat lain, tapi qila itu teman-teman yang dirahmati Allah, qila itu adalah sighat tad'if. Sighat tad'if itu beredaksi lemah, bahwa pendapatnya lemah. Dan akidu takbiratul ihramnya tetap sah, salatnya tetap sah, liqarinatil iftitah, karena ada qarinah. Kalaupun dia enggak niat tetap sah tuh, nah gitu. Ini pendapat ini bilang pendapatnya tetap salatnya tetap sah. Kenapa? Ya itu kan ada qarinah, ada apa istilahnya, ada semacam kaitan. Kita bisa bilang walaupun dia enggak niat, tapi tetap itu sebagai takbiratul ihram karena kaitannya itu di awal sholat, begitu. Tapi tetap sah. Tapi tekilah pendapat yang lemah. Mala ilaihi imamul haramaini, itu ya pendapat inilah yang condong kepada pendapat ini, Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain Imam Taqiyuddin Ahlis ini cakep ya. Jadi siapa aja kalau dianggap lemah, lemah. Imam Haramain kalau dibilang lemah, lemah pokoknya gitu. Jadi apa istilahnya, itu membuktikan bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak apa istilahnya, kalau bahasa kitanya enggak ngebebek gitu. Hatta Imam Nawawi qaul Syafi'i itu kan diteliti lagi, kan gitu. Jadi tidak semua ulama fatwa Imam Syafi'i disepakati, diiyakan oleh ulama-ulamanya termasuk Imam Nawawi. Wa yarudduhu qarinatu ruku. Dan dibantah dengan ada kaitan ruku. Tadi kalau kata Imam Abdul Ma'ali Al-Juhani, itu walaupun dia enggak niat takbiratul ihram, dia tetap sah. Kenapa? Ya kan ada kaitannya bahwa dia lagi awal sholat. Maka itu seperti takbiratul ihram. Nah, kaitan takbiratul ihram itu dibantah. Kenapa? Karena setelah takbir dia langsung ruku gitu. Karena setelah takbir dia langsung ruku. Maka ada dua kaitan tuh ya, antara itu iftitah atau itu ruku. Kalau dia niat dua-duanya enggak sah. Kenapa? Karena itu tasyrik. Tapi kalau dia enggak niat sama sekali, enggak sah. Kenapa? Karena dia enggak niat takbiratul ihram. Karena ada dua kemungkinan, entah itu iftitah, entah itu takbiratul ihram, entah itu untuk ruku. Maka harus ditentuin salah satunya. Kalau dia niat takbir ruku doang, ya tetap kagak sah. Kenapa? Karena yang wajib bukan ruku, yang wajib itu takbiratul ihram. Kalau dia niat takbiratul ihram, sholatnya sah. Walaupun langsung ruku, karena ruku tidak butuh takbir, tidak diwajibkan takbir. Gitu. Hadza wa hadza kulluhu fil qadir. Ini yang tadi kita sebutnya dari awal-awal kemarin tuh, bahwa syaratnya harus pakai bahasa Arab, Allahu Akbarnya harus berdiri, kemudian Allahul Jalilul Akbar dan seterusnya. Ini syarat fil qadir bagi orang yang mampu, ala nutqi bil arabiyyah, bagi orang yang mampu untuk mengucap takbir dengan bahasa Arab. Ammal ajizu, akan tetapi orang yang tidak mampu mengucap bahasa Arab, tidak bisa. Fa in kana la yaqdir ala ta'allumi, kalau dia memang enggak mampu untuk belajar, waktunya padat, sempit untuk bekerja nyari nafkah, belajarnya enggak ada. Imma, karena dia, kalau dia orang yang tidak mampu belajar, imma li khirasin, karena entah itu li khirasin atau li khirasin yang enak. Imma li khiras. Khiras itu penyakit ini, apa? Enggak bisa ngomong, gagu gitu. Jadi dia enggak mampu belajar. Tadi kalau orang yang bisa ngomong bahasa, bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab karena sebab tidak mampu belajar, imma li khirasin karena sebab, entah itu karena dia sebab gagu, au bi alla yutawi'uhu bi alla yutawi'ahu lisanuhu, atau memang la yutawi'ahu lisanuhu, lisannya la yutawi, tawi itu mampu, lisannya itu udah enggak mampu belajar bahasa Arab lagi, udah keras. Kayak orang udah tua kan susah ngomong bahasa Arab kan gitu. Iya. Udah enggak bisa begitu. La li lu kan udah susah tuh pokoknya tuh. Bi alla yutawi'ahu lisanuh, atau itu seperti orang la yutawi'ahu yang sudah tidak lunak lagi lisannya, sudah tidak lagi mampu lagi belajar bahasa Arab. Atau bitarjamati, berarti orang yang sibuk kerja itu masih bisa, karena sebab yang mungkin orang enggak bisa belajar itu dua tadi, pertama dia jago, yang kedua lisannya udah keras karena udah saking ketuaan kan gitu. Akal biterjamah, orang kayak gini boleh dia datang, boleh dia sholat takbir biterjamati dengan terjemah. Walaya adil ila zikirin akhor, dan jangan berpaling kepada zikir yang lain. Jadi jangan diganti dengan zikir lain, pokoknya zikir Allahu Akbar, Allahu Akbarnya pakai bahasa sendiri. Gitu. Tapi Allahu Akbar itu kalimat yang mudah ya, dalam arti kalimatnya simple, sedikit, pendek, gak ribet, Allahu Akbar. Dan bagi orang yang berada di tengah komunitas muslim, hatta orang dia kafir, kalau dia, walaupun dia orang kafir, Allahu Akbar itu tetap bisa disebut. Karena Allahu Akbar itu selalu terulang-ulang. Azan diulang, orang tahlilan diulang, orang baca Al-Quran diulang. Jadi kupingnya itu bisa gampang nyampe. Gitu. Ini mungkin kalau orang yang tinggal di negara minoritas gitu ya. Di negara yang emang gak ada azannya, susah dengerin orang baca Quran gitu. Akhirnya lama-kelamaan lisannya tuh susah nyebut Allahu Akbar. Itu susah Allahu Akbar. Tapi itu bisa terjadi. Fayajib atabi terjemah walaya adil ila zikrin akhar. Dia gak boleh berpaling, artinya gak boleh baca zikir yang lain selain takbiratul ihram yang diterjemahkan. Wa jami'ul lughati fit terjemati sawa'un ala sahih, dan seluruh bahasa dalam penerjemahan takbir itu sawa, itu sama semua, ala sahih menurut pendapat yang sahih. Maksudnya sama itu sama hukumnya. Artinya dia bisa bahasa Sunda, Sunda dia baca. Dia bisa bahasa Jawa, Jawa dia bahasa. Dia bisa bahasa Padang, bahasa Padang dia pakai. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris gitu. Apa kalau bahasa Inggris tuh Allah the great kan gitu. Allah nan gadang kalau bahasa Padang. Indonesia kalau Betawi yang ribet banget tuh. Allah gede banget. Allah gede banget. Jadi keliatin, jadi diliatin orang gitu. Tapi seluruh bahasa itu sebagai pengganti takbiratul ihram itu sah. Kalau dia orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan dia tidak mampu belajar. Nggak mampu belajar karena sebab apa? Ya dia gagu atau emang lisannya tuh udah kaku. Gitu. Wa ammal qadir ala ta'alum. Nah, bagi orang yang mampu untuk belajar, fayajib alaihi, maka dia wajib belajar. Fayajib alaihi dhalika, maka dia wajib belajar. Hatta laukana binahiyatin, sampai-sampai laukana binahiyatin, kalau ada di satu kota. Dia di nahiyah itu kota, tempat tinggal dia. Kalau dia ada di nahiyah, satu tempat tinggal, satu pemukiman, satu kota. La yajidu man yu'allimuh, di situ dia tidak, la yajid, dia tidak menemukan man yu'allimuh, orang yang mengajarkannya, fiha, di dalam kota tersebut. Lazimahus safar, dia wajib safar. Dia wajib pergi ila maudhi'in yata'allamu fihi. Dia wajib pergi ke tempat maudhi'in yata'allamu fihi, yang dia bisa belajar takbir di situ. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, dia wajib safar. Dia tinggal di RT 3. RT 3 enggak ada yang ngajarin. Anda anu RT 5, harus pergi ke RT 5. RT 3, RT 5 enggak ada. RT 4 ada enggak? RT 4 dulu ada, belum mati orangnya. RT 7 enggak ada juga gitu. RT 8 enggak ada. Oh, RW 5. Ah, dia tinggal di RW 3, sepanjang RT RW 3 itu enggak ada. Oh, RW 5 ada. Harus pergi ke RW 5. RW 5 enggak ada. Udah pada ini. Udah pada tua orang, udah enggak ada yang bisa ngajarin. Pindah lagi terus sampai kalaupun sekota itu enggak ada, dia harus safar gitu. Wah, melakukan safar. Masuk ke bandara, ditanya sama petugas imigrasi, mau kemana? Mau belajar takbir. Mau mana belajar takbir? Ke Tajikistan. Wah, dia nemu cuma satu orang yang bisa ngajar di Tajikistan. Orang ke Tajikistan dia mau belajar takbir. Pokoknya dia harus safar. Li'anna safar, karena safarnya tersebut wasilah, itu jadi wasilah. Li'anna safara wasilatun ida wajibin, karena safar jadi wasilah untuk dia bisa menunaikan kewajiban. Kaidahnya wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dan apa-apa yang tidak bisa sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan dia, maka dia hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu, kalau ada kewajiban tidak bisa terselesaikan illa bihi, kecuali dengan hal tersebut, fahuwa wajib, maka hal itu wajib. Dia wajib takbiratul ihram, dan tidak ada yang bisa ngajarin takbiratul ihram kecuali noh orang di Afghanistan. Maka safar ke Afghanistan menjadi kewajiban karena lahir dari kewajiban takbiratul ihram itu. Gitu. Waalaikumsalam, Pak Rabi, salam lagi. Mau pulang, mau pergi. Wala tajuzu tarjamah, maka tidak boleh diterjemahkan karena dia sudah apa namanya belajar. Wala tar wala tajuzu tarjamatu fi awal, terusannya gitu panjang. Wala tajuzu tarjamatu fi awalil waqti liman amkanahu ta'allum fi akhirih, dan tidaklah boleh mengucap takbir dengan tarjamah fi awalil waqti, di awal waktu, liman amkanahu ta'allumu fi akhirihi, bagi orang yang mampu mempelajarinya di akhir waktu. Datang waktu zuhur, dia kudu sholat, cuman gue kagak bisa takbir gitu, bisa gak gue belajar dulu? Ada geng, oh ada noh, tuh di RT situ ada ustadz, lu minta ajarannya situ. Nah, jadi dia karena sebab dia gak bisa dan dia mampu belajar, dia gak boleh takbir pakai terjemah di awal waktu. Kalau punya kemungkinan dia bisa belajar dan di akhir waktu sholat, dia bisa takbir dengan takbir yang benar. Itu enggak boleh. Jadi dia punya kemungkinan bisa belajar takbiratul ihram, walaupun nanti bisa, itu waktunya udah ujung waktu, zuhur lah datang, ketemu ustaznya jam 2:30, diajarin takbir begini, Allahu Akbar, diajarin ululah, dapat tuh. Ah, dapatnya jam 3 kurang 5 menit. 5 menit lagi asar. Itu sholat di situ. Sholat di akhir waktu dengan takbir benar bahasa Arab. Itu yang diminta daripada takbir di awal waktu, tapi nggak bisa dia pakai terjemah. Nggak boleh, mah. Jadi nggak boleh takbir terjemah di awal waktu. Kalau dia punya kemungkinan di akhir waktu, dia dapat bisa belajar, dia bisa sholat dengan takbir yang benar. Falau sholla bitarjamati man la yuhsinu ta'allumu bil kulliyah fala i'adah. Kalau ada orang sholat bitarjamah dengan terjemah, man la yuhsinu ta'alluma, yang orang memang yang tidak bisa belajar bil kulliyah, secara keseluruhan dia enggak bisa belajar karena sebab lisannya itu tadi atau dia gagu, fala i'adata, maka tidak ada apa namanya tidak ada ulang, jadi salatnya tetap sah. Wa amma man qadira 'ala ta'allum, bagi orang yang mampu untuk belajar takbir, walakin daqal waqtu, akan tetapi waktunya sempit, itu dia baru sadar, atau katakanlah baru masuk Islam, masih muda, tapi waktu salat pas dia masuk tuh tinggal 15 menit lagi, gitu, 15 menit lagi dia susah buat belajar takbir, enggak bisa. Walakin daqal waqtu an ta'allumi, tapi waktunya dikit untuk belajar, libaladati dhihni, bisa jadi susah belajarnya li baladati dhihni, baladah. Baladah itu kalau bahasa Indonesia bebel. Bebel dih ya, bebel ya kalau bahasa Jakarta, enggak tahu ya bahasa Sumatera, bahasa Kalimantan, bahasa itu bebel. Otaknya bebel, susah banget belajar gitu. Oon kebangetan. Oon banget. Pokoknya oon banget sih. Li baladati dhihni, karena bebel otaknya, au qillati ma adrakahu minal waqti, atau karena sedikit waktu untuk belajar. Fala i'adata 'alaihi aidan, orang kayak gini juga enggak wajib ngulang. Salatnya tetap sah dengan terjemah. Wa in akhara ta'alluma, kalau kemudian dia mengakhirkan ta'allum, dia mengakhirkan belajar. Ma'at tamakkuni, sedangkan dia mampu, wa dhaqal waqtu, shalla bit tarjamah. Dia bisa belajar cuma diintar-intarin. Dungu, iya. Bahasanya Rocky Gerung dulu. Iya, entarlah, entar belajar, entar belajar, entar belajar. Dia bisa belajar. Ustadz ada samping rumahnya kan, samping rumah ustadz. Gitu. Mana ada gengsi kan gitu. Masuk gua belajar sama tetangga gua. Gitu. Entar, entar, entar, sampai akhirnya waktu sholat udah sempit, dia padahal mampu tapi ditunda-tunda. Ya udah sholat aja. Enggak bisa takbir, maka terjemah Allah Maha Besar. Dia sholat, tapi sholatnya itu sholat jadinya lihurmatil waqti, salat yang dilakukan itu lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu saja. Artinya salatnya sah tapi harus diulang. Jadi setelah salat dia belajar lagi. Wa tajibul i'adah, dia wajib mengulang salatnya, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, as-shawab, yang benar, litaksirihi min sahihi sahab, pendapat yang sahih dan juga benar. Litaksirihi karena dia lalai, wa huwa athim, dan dia berdosa, dan dia berdosa karena itu. Walau kabbara takbirat, nah ini penting nih, kalau seandainya ada orang takbir, takbirat, takbirat itu berkali-kali, takbirnya banyak. Walau kabbara takbirat, dia takbirnya berulang-ulang, Allahu Akbar, Allah, kayak sholat jenazah. Dakhala bil autari fi sholati wa kharaja minha bil ashfa. Ini kalimatnya segitu tapi artinya panjang nih. Dakhala bil autari fi sholah wa kharaja minha bil ashfa. Kalau ada orang takbir berulang-ulang, dakhala bil autar, dia sah masuk ke dalam sholat bil autar dengan jumlah yang ganjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5. Jumlah ganjil masuk dia sholat sah. Wa kharaja minha bil ashfa, tapi dia sholatnya enggak sah, alias dia keluar daripada sholat bil ashfa kalau jumlah takbirnya itu genap. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4. Enggak sah tuh takbir, sholatnya enggak sah. Jadi idza kabbara witran, nah jadi kalau bahasanya idza kabbara witran shahat wa idza kabbara syaf'an batalan. Kalau dia takbirnya ganjil sah, tapi kalau takbirnya genap enggak sah salatnya. Li anna niyatal iftitaha, apa sebabnya li anna niyatal iftitahi, karena niat iftitah itu niat di, ketika takbiratul ihram kan niatnya untuk membuka salat, untuk menjadi pengharaman batasan. Tatadhamman qad as-salati, itu juga mengandung pemutusan terhadap salat, mengandung keluar daripada. Jadi niat masuk itu juga di dalamnya terkandung niat keluar gitu. Walau lam yan. Jadi maksudnya ini sampai di sini selesai. Li'annal iftitah. Jadi kan gitu. Satu takbiratul ihram itu di dalamnya mengandung masuk kepada sholat sekaligus keluar sholat. Kalau dia takbir 3 kali, pertama masuk, yang kedua keluar, yang ketiga masuk lagi gitu kan ya. Jadi ketika takbir yang pertama itu jadi masuk, yang kedua nggak mungkin masuk lagi. Kenapa? Karena dia udah masuk, berarti dia menggunakan maksud atau fungsi takbir yang kedua, yaitu keluar daripada sholat. Jadi keluar karena dia udah masuk di awal, kedua dia jadi keluarin, yang ketiga dia masuk lagi gitu. Maka kalau ganjil ini masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Karena satu takbiratul ihram itu di dalamnya kan ada niat masuk. Nah, niat masuk itu juga terkandung tatadhamman di dalamnya itu niat keluar gitu. Dan itu dalam kaidah usul fikih namanya dalalatut tadamun. Dalalatut tadamun itu dalalatunya ada banyak, ada dalalatul iltizam, ada dalalatul iktidho, ada dalalat apa itu yang namanya tadamun itu, ada sekiranya ada 3 dalalah. Nah, takbiratul ihram itu punya dalalah tadamun, salah satu dalalahnya ada dalalatul iltizam. Kalau dia mengharus, kalau dia niat takbiratul ihram itu di dalamnya ada niat masuk, maka di dalamnya itu secara otomatis mengandung keluar, mengandung makna keluar. Kalau pertama dia masuk, sudah masuk, maka yang kedua nggak mungkin maknanya masuk lagi, karena udah masuk dia nomor satu, maka ini mengandung keluar gitu. Jadi kalau cuma 2 doang genap, keluar dia. Kalau ganjil jadi masuk lagi, masuk, keluar, masuk gitu. Paham ya Afif? Paham Afif ya, mudah-mudahan paham Afif gitu. Walau lam yanwi bighairil ula iftitah walal khuruj minas shalah sahha dukhuluhu bil ula gitu. Walau lam yanwi, kalaupun dia enggak niat bighairil ula, di takbir yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dia niatnya cuma di pertama. Walau lam yanwi, kalau dia pun tidak niat takbiratul ihram bighairil ula, di selain takbir pertama, jadi niatnya cuma takbir pertama, takbir kedua, tiga, empat dia enggak niat. Walal khuruj, dia enggak niat masuk, dia juga enggak niat keluar, minas shalah sah, itu salatnya tetap sah. Sahha dukhuluhu, sah dia masuk ke dalam salat bil ula dengan takbir yang pertama. Wa baqi takbir, dan sisa takbirnya itu zikrun, itu dihitung sebagai zikir. La tubtiru shalah, zikir yang tidak membatalkan salat. Betul ya, perpindahan bukan bacaan zikir di dalam sholat yang bukan pada tempatnya itu tidak membatalkan sholat. Tapi jelas kemakruhan gitu. Dia baca tahiyat pas habis al-fatihah gitu. Itu salah tuh jalurnya gitu. Cuman tidak batalin sholat. Karena la yughayyir nazma sholat. Dia tidak merusak rangkaian sholat. Dia baca fatihah habis tahiyat. Nah itu juga salah tempat. Tapi itu zikir. Jadi tidak membatalkan sholat. Sebagaimana juga takbir. Wal waswasatu inda takbirah. Dan waswasah. Orang kalau takbir terus-terusan itu karena waswasah. Wal waswasatu dan waswasah. Waswasah itu Indonesia apa sih yang enak? Bisikan ya. Waswas ketika takbiratul ihram itu mintalah obi syaitan daripada permainannya syaitan. Wahia tadullu ala khabalin bil akli, dan itu menunjukkan khabal, kekosongan bil akli dalam akalnya, awil jahli atau kebodohan fid dini dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Jadi maksudnya setan itu bisa gangguin kalau otak kita kosong. Maka sebelum sholat pastikan otak kita itu fokus. Karena wudu kan Nabi Muhammad ngomong kalau mau sholat datang di wudu tenang. Gak usah tergesa-gesa. Biasanya kalau tergesa-gesa ada yang hilang tuh di otak. Jadi nyantai aja. Fokus. Dan yang membuat kita makin khusyuk juga kan diawali sholat itu dengan qobliyah. Qobliyah itu kan semacam apa? Stimulus ya gitu. Stimulus gitu. Jadi ibaratnya biar gak kaget masuk diawali dengan qobliyah. Maka kalau udah qobliyah, hawa sholat tuh udah dapat gitu. Tapi kalau belum qobliyah langsung sholat, ya sholatnya tetap sah. Cuman hawa-hawanya tuh masih ke bawah tuh, hawa tadi di jalanan. Makanya tuh ada khobal. Ada khobal di otaknya yang itu dimanfaatkan oleh setan untuk diganggu, bisa jadi was-was. Ya kan? Dan itu banyak ya was-was. Maksudnya orang takbir diulang-ulang tuh banyak. Nah itu tadi kalau takbirnya 3 kali ganjil, dapat dia sholat. Tapi kalau takbirnya genap, enggak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Besok Kamis libur apa enggak, Fib? Gitu. Ayasma' nafsah hurufaha. Iya, takbirnya itu syaratnya harus, karena takbir itu qauliyah ya. Jadi benar. Jadi ada 3 rukun qauliyah yang sifatnya bacaan. Takbiratul ihram, surat al-fatihah, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi tahiyat akhir, assalamualaikum. Nah, yang namanya qauliyah itu harus ngomong, artinya harus ada lafaz yang keluar, gak boleh dalam hati. Maka untuk memastikan bahwa kita udah benar-benar ngomong takbir, setidaknya kuping kita dengan sendiri apa lafaz yang kita keluarkan. Itu juga salah satu syarat takbiratul ihram. Beda dengan bacaan ruku misalnya, bacaan cuman kalau baca dalam hati ya silahkan aja, cuman gak dihitung pahala. Tapi karena ini bacaan qauliyah, rukun qauliyah, maka dia harus dibaca. Syarat baca ya keluar hurufnya, ada suaranya kedengeran gitu. Cuman ya secukupnya saja, secukup kita baca apa namanya, secukup apa yang kita rasa kita dengar. Besok ngaji ya, besok libur, anak-anak libur, besok Kamis sampai tanggal 3, lama banget libur, makin bosan lagi dia di rumah, gitu kan. Besok libur, tapi kita tetap ngaji insya Allah kita tetap ngaji, mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman sarjana muslim, bagi guru-guru kami, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini lewat live atau juga rekaman, jika menemukan ada kekeliruan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp saya. WhatsApp pribadi, Telegram juga ada. Jadi bisa untuk dimanfaatkan. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.